السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. على هذه وعلى كل الصالحين في مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذريته وأهل بيته وصحابته شيخ العلم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، جماعة رحمكم الله، الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya lah di siang hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan niat baik kita datang ke tempat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, untuk kajian hari ini insyaallah saya akan menyampaikan karena bertepatan dengan bulan Muharram yang mana bulan Muharram ini termasuk salah satu bulan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam salah satu ayat Al-Qur'an dikatakan inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Nah, di antaranya ada ujungnya minha arba'atun hurum. Nah, di antaranya adalah al-syahr al-muharram. Dalam perhitungan tanggal saat ini adalah tanggal 9 Muharram dan insya Allah besok tanggal 10 Muharram. Yang mana di tanggal 10 Muharram ini ada beberapa amalan yang dianjurkan untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan. Terlepas dari ada perbedaan-perbedaan pendapat, yang jelas apa yang disampaikan ini pun ada dasarnya sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini dalam rangka syukur kita terhadap nikmat Allah yang sudah memberikan kesempatan kepada kita melalui hidup di tahun 1431 Hijriah dan sekarang kita berada di tahun 1432 Hijriah. Hari ini memasuki tanggal 9, orang-orang salafus salih karena berdasarkan kepada sunnah Nabi tanggal 9 dan tanggal 10 ini dianjurkan untuk saum sunnah tasu'a dan sunnah asyura. Kita pakai tanggal 10 ini untuk memperbanyak ibadah. Berbeda dengan kelompok-kelompok ajaran Syiah yang mereka menyalahgunakan tanggal 10 ini bukan untuk ibadah tapi untuk menyakiti diri. Seperti mungkin nanti besok ditayangkan juga di televisi dalam pemberitaan, biasanya umat Islam di Padang Karbala itu mereka memukul-mukul tubuhnya dengan rantai, dengan pedang, dengan senjata tajam mengenang suatu peristiwa di mana terbunuhnya cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Sayyidina Husain. Nah, perbuatan ini tidak ada di dalam ajaran Islam. Ini semuanya adalah pekerjaan-pekerjaan orang-orang Yahudi dan sengaja ditayangkan supaya dilihat oleh semua orang, begitulah umat Islam. Padahal umat Islam tidak seperti itu, tidak pernah mengajarkan seperti itu. Jangankan merapat seperti itu, menangisi orang yang meninggal pun di dalam Islam tidak dibenarkan. Niyahah di dalam Islam itu hukumnya haram. Teriak-teriak, menjerit-jerit ketika ada orang meninggal. Berbeda dengan orang-orang Syiah yang ada di Padang Karbala sana, selalu mereka melakukan itu setiap tanggal 10 Muharram. Tapi kita tidak seperti itu. Ini berdasarkan kepada hadis kandil dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan dari Abi Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Shaumu yaumi Asyura'a yukaffiru sanatan madiyatan." Puasa di hari Asyura, tanggal 10 Muharram, itu dapat menghapus dosa-dosa kecil kita selama 1 tahun yang lalu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kalau kita besok melaksanakan saum Asyura, insyaallah dengan niat ikhlas karena Allah, dosa-dosa kecil kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih di antara kita yang tidak punya dosa? Siapa sih di antara kita yang tidak punya salah? Tapi tentunya Allah kasih kesempatan untuk kita menata diri dan memperbaiki diri melalui ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, besok dianjurkan kita melaksanakan saum tanggal 10 Muharram, puasa Asyura. Biasanya umat Islam suka menambah dengan ada pakai bubur suro, bikin bubur dibagi-bagi ke tetangga. Hukumnya apa? Wajib? Tidak, tidak wajib. Bid'ah? Tidak, tidak bid'ah. Kalau niatnya sedekah. Ustaz bosan dong, jangan bubur terus, ganti ke timbel. Boleh. Main ke timbel, silahkan. Pakai rendang, silahkan. Niatnya sedekah. Tapi biasanya orang-orang dulu pakai bubur. Biasanya tambah kacang, full, kemudian ditambah lagi jagung, dibagi-bagi kepada jamaah fakir miskin, anak yatim khusus. Karena besok ini salah satu lebaran buat anak-anak yatim. Ini pun harus dipahami, yatim itu adalah ada anak yang ditinggal, meninggal oleh ayahnya di usia bawah balig, itu namanya yatim. Kalau udah berkumis berjenggot, jangan ngaku-ngaku yatim. Ditinggal ayah tapi udah tua, itu tidak termasuk yatim dalam kategori fikih. Artinya di bawah umur balig, itu namanya yatim. Yang masih di bawah tanggungan ayahnya, ayahnya meninggal dunia, itu namanya yatim. Itu yang berhak menerima santunan di hari Asyura besok, insyaallah. Siapkan oleh panitia-panitia untuk memberikan santunan kepada anak-anak yatim. Namun terkadang panitia juga membuat proposal agak sedikit keliru dan salah. Ini mengingatkan, ya siapa tahu nanti ada panitia-panitia untuk santunan anak yatim membuat proposal, di situ tertulis santunan sumbangan atau dana khusus untuk santunan anak yatim. Tapi pas prakteknya dipergunakan bukan hanya untuk anak yatim. Karena kehati-hatian dan kekhawatiran, kalau bisa diganti itu proposal. Santunan anak yatim, koma, para janda-janda, miskin, dan lain-lain. Jadi panitia boleh mencicipi dari uang tadi untuk sekedar konsumsi atau minum kopi. Tapi kalau dari awal khusus untuk santunan anak yatim, ketika ada orang memberi dengan niat santunan anak yatim, berarti ini semua adalah milik anak yatim. Ketika dimanfaatkan sama panitia untuk makan kuenya, beli kopi, segala macam, khawatir termasuk orang-orang yang makan harta anak yatim. Untuk menghindari itu, proposalnya ditambah dan lain-lain. Jadi supaya ketika kita memanfaatkan dalam arti kata, ya karena kita kerja cari dananya, minimal ya kopi atau untuk apalah segala macamnya, insya Allah kita tidak termasuk orang yang memakan harta anak yatim. Ini karena kekhawatiran saja. Karena kehati-hatian saja. Kita kembali, Bapak Biskop, ada beberapa amalan, beberapa pekerjaan yang mesti dikerjakan oleh kita umat Islam. Ya, kadang ada saja kritikan-kritikan dari sana sini. Apa-apaan itu bid'ah, tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan sunnah. Biarkan mereka bicara apapun. Kenapa sebab kita tanya sajalah. Mana coba pengen lihat siapa sih yang melaksanakan sunnah. Yang mengkritik-mengkritik itu kita lihat makan dan minumnya saja, gak usah jauh-jauh. Katanya ini tidak ada sunnahnya dari Nabi. Kita lihat makannya dia bagaimana. Oh, pakai sendok. Rasul gak pernah pakai sendok. Rasul makan 3 jari. Rasul minum tidak pernah berdiri. Rasul tidak pernah minum langsung. Gelap, gelap, gelap. Tidak pernah. Tapi seteguk, seteguk, seteguk. Itu betul-betul melaksanakan sunnah. Jadi kalau ada orang yang kritik, oh ini tidak ada sunnah dari Nabi apa-apaan, ini puasa segini, puasa tanggal 10, puasa amalan-amalan bulan Asyura, tidak ada sunnahnya. Kita lihat makannya dia, kita lihat minumannya dia. Sudah melaksanakan sunnah atau belum dia? Jadi makanya, apa yang disampaikan di sini, tentunya ada dasar di dalam sebuah kitab, hanya kitab Nihayatul Zain, dikatakan bahwa ada amalan-amalan yang dianjurkan untuk kita lakukan tanggal 10 Muharram. Yang pertama, sholat sunnah tasbih yang diutamakan. Jadi tanggal 10 Muharram kita sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah tasbih, baik di siang hari ataupun di malam hari. Yang sholat tasbih ini jumlahnya 4 rakaat. Kalau dikerjakan setiap hari, 4 rakaat langsung tanpa tahiyat awal, 1 salam. Tapi kalau dikerjakannya malam hari, 2 salam. Bacaannya adalah tasbih setiap rakaatnya 75 kali. Setelah baca surah dalam sholat, kemudian ketika rukuk, ketika iktidal, ketika sujud, duduk antara 2 sujud, sujud lagi, dan ketika sebelum berdiri. Total salawat tasbih yang kita baca 75 kali. Itu dianjurkan sekali untuk kita kerjakan terlebih-lebih pada tanggal 10 Muharram. Yang dikenal dengan istilah Asyura. Yang kedua, shaum. Kita dianjurkan untuk melaksanakan shaum besok hari berbarengan dengan hari Kamis. Kita niatkan puasa Asyura dan niatkan puasa sunnah hari Kamis. Karena ini termasuk kelompok-kelompok puasa yang disunnahkan. Yang mana sama-sama kita ketahui di dalam fikih bahwa hukum puasa ini ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram puasa itu. Nah, yang wajib kita sama-sama ketahui seperti Ramadan, puasa nazar, puasa kifarat, itu termasuk yang wajib. Nah, sunnah, ada yang sunnahnya berulang-ulang setiap tahun, ada yang sunnah berulang-ulang setiap bulan, ada yang sunnah berulang-ulang setiap minggu. Kalau sunnah berulang-ulang setiap tahun, contohnya puasa Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Itu puasa Arafah. Yang mana kejadian kemarin, ini sedikit mengingatkan saja, ada sedikit perbedaan. Ada yang lebarannya hari Selasa, ada yang lebarannya hari Rabu, kemarin Idul Adha. Ini sedikit ada perbedaan pendapat. terlebih-lebih masalah puasanya. Jadi yang bingung yang puasa hari Selasa masih boleh tidak kemarin puasa? Kalau pertanyaannya masih boleh atau tidak, saya jawab. Yang nanya tinggalnya di mana? Kalau yang nanya tinggalnya di Indonesia, masih boleh. Kalau yang meyakini lebaran hari Rabu. Tapi kalau yang meyakini lebaran hari Selasa, sudah tidak diperbolehkan lagi puasa. Jadi kembali kepada keyakinan masing-masing. Jadi sebetulnya kemarin tidak perlu ada ribut, tidak perlu ada saling menyalahkan satu dengan yang lain. Silakan bagaimana keyakinan ini. Yang meyakini lebaran hari Selasa, berarti hari Selasa sudah tidak diperkenankan lagi puasa. Karena sudah Idul Adha. Tapi bagi yang meyakini lebaran hari Rabu, masih boleh melaksanakan saum tanggal 9 Zulhijjah pada hari Selasa kemarin. Ustaz, ketika di sana, udah di Mekah, udah lebaran. Ya sekarang kita tanya, ente tinggalnya di mana? Kalau tinggalnya di Mekah, ya tidak boleh. Kalau tinggalnya masih di Indonesia, masih boleh. Tapi untuk menghindarkan perbedaan ini, lebih baik tidak puasa. Gitu. Kan praktis. Kok banyak yang nanya, yang telepon, yang SMS, saya jawab begitu. Pas dibilang lebih baik tidak puasa, terima kasih Ustaz. Terakhirnya itu, pas dibilang lebih baik pas tidak puasa, langsung dibatalkan. Tapi kalau puasa, tak. Kalau tidak puasa, tidak masalah. Ada yang lebaran hari Selasa ikut sholat, hari Rabu ikut sholat. Bagaimana? Silahkan kita aja. Tapi tergantung keyakinan kita nanti. Nah ini tentang masalah saum. Besok berbarengan dengan hari Kamis dan tanggal 10, karena hari Kamis ini termasuk puasa sunnah yang dianjurkan setiap minggu. Kenapa? Rasulullah suka. Apa kata Rasulullah? Hari Senin dan hari Kamis itu hari-hari diangkatnya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ingin di saat amalku diangkat, ditutup dengan amal ibadah saum. Jadi Kamis diangkat, kita sedang saum. Hari Senin diangkat, kita sedang saum. Jadi akhirnya dengan husnul khotimah. Jadi besok dianjurkan yang kedua, yang pertama tadi sholat tasbih. Yang kedua, saum tanggal 10 Muharram Asyura besok. Kita sunnah untuk puasa, namun memang di dalam masalah tanggal 10 ini, Rasulullah pernah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kalau begitu engkau sama dong dengan orang-orang Yahudi, sama dengan orang-orang Nasrani, mengagungkan tanggal 10 dengan puasa, mereka juga puasa orang Yahudi tanggal 10. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang artinya tahun depan, insya Allah kalau panjang umur, saya mau puasa tanggal 9 dan 10 supaya tidak sama dengan mereka. Namun Allah takdirkan lain, Nabi Muhammad meninggal terlebih dahulu sebelum sampai ke tahun berikutnya. Namun ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah menetapkan keinginan Rasul ini sudah dikelompokkan masuk kriteria sunnah. Oleh karenanya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah membagi sunnah kepada empat. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah taqririyah, dan keempat adalah sunnah hamdiyah. Artinya yang sifatnya baru cita-cita, keinginan Rasul. Belum kesampaian Rasulullah, tapi sudah tetapkan ini adalah sebagai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yang mestinya mah dari tanggal hari ini, tanggal 9. Ustaz, gak tahu kita kalau sekarang disunahkan puasa, ya sudah, ada kesempatan masih besok. Ada kesempatan lagi nanti tanggal 13, 14, 15. Gak sempat juga, ada kesempatan lagi nanti tanggal 28, 29, 30. Minimal di bulan Muharram puasa satu hari. Ya, kalau yang rajin pada tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram. Kalau mau kalau memang punya niat dan punya keinginan. Itu yang kedua. Jadi yang dianjurkan nanti besok, yang sangat dianjurkan, satu sholat tasbih, meskipun kita sholatkan tasbih tiap malam, tapi yang dianjurkan sekali itu nanti besok. Kemudian puasa, kemudian perbanyak sedekah. Tadi kesempatan kita sedekah melalui keropak-keropak amal untuk santunan ke Merapi, ke Mentawai, kemanapun silakan kita niatkan sedekah. Kemudian buat tausiah alal iyal, ini untuk khusus bapak-bapak yang sudah punya istri dan punya keluarga, cobalah besok rezeki biasanya misalkan ngasih belanja istri 100 ribu, besok mah dilebihkan 150 atau 200. Niat melaksanakan sesuatu yang dianjurkan di tanggal 10 Muharram, melapangkan, meluaskan rezeki untuk keluarga. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, sunat besok mandi. Artinya mandi sunat dengan niat. Kita tiap hari juga mandi, tapi khusus untuk besok ada niatnya. Mandi niat untuk menghadiri atau menyambut 10 Muharram. Itu sesuatu yang dianjurkan. Kemudian menziarahi ulama-ulama soleh, orang-orang soleh, baik yang masih ada ataupun ziarah ke orang-orang yang sudah tidak ada, itu dianjurkan besok tanggal 10. Tapi jangan lupa, banyak orang yang ziarah kemana-mana, sampai ke Madura, sampai keliling Jawa, makam Wali Songo diziarahi, ayah ibunya tidak pernah dilirik sebelah mata. Ini satu kesalahan besar. Salah. Ziarah kemana-mana, tapi ayah ibunya tidak pernah diziarahi. Tidak pernah didatangi. Ini adalah kesalahan besar. Sebab kenapa? Justru gudangnya keberkahan adalah di ayah dan ibu. Gudangnya keberkahan adanya di orang tua. Setelah itu, mau ziarah ke makam wali-wali Songo, silakan. Tapi jangan lupa, ayah ibu dulu terlebih dahulu. Tapi kebanyakan orang tidak begitu kadang-kadang. Ayo sibuk ziarah kemana-mana, maju kemana-mana. Ayah ibu ini tidak perlu diziarahi. Baik yang masih ada, ataupun yang sudah tidak ada. Nah besok, diusahakan. Ustaz, keluarga saya jauh, repot, ya sudah, kirim Fatihah, kirim doa, khusus untuk besok, dilebihkan. Ya kalau kita kan tiap hari juga rapik pilih, tiap hari tidak pernah tidak baca. Sampai ada sabda Nabi, siapa saja yang artinya, siapa saja yang tidak pernah mendoakan ayah ibunya, satu hari saja, hari itu dia tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang tua ini luar biasa. Hanya diusahakan kita ziarah kepada orang alim dan soleh, terlebih-lebih adalah ayah dan ibu kita. Kemudian, iyadatul marid, menjenguk, nengokin kerabat kita, tetangga kita yang kena musibah, sakit atau apapun. Itu dianjurkan besok. Jadi kalau kita belum nengok, ya sudah besok kesempatan kita ziarah, kita nengokin orang sakit. Tetangga kita, dan ingatkan ada orang yang sakit, ada adabnya tentunya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pegang keningnya. Allahu yashfi atau syafaat Allah. Doa yang kita baca. Kadang orang yang nengok orang sakit suka lupa. Ini adab, ini akhlak ini. Datang ke rumah sakit, pegang kepalanya, panas, Allah yashfi, syafaat Allah. Sudah, ngobrol sebentar, ulang lagi. Jangan terlalu lama. Dan jangan nakut-nakutin yang sakit. Pegang kepalanya, ya Allah, panas amat. Kemarin tetangga panas gini langsung meninggal. Misalkan, itu berarti tidak pakai adab. Adab untuk iyadatul marid. Nah, besok kita lakukan. Kemudian yang berikutnya, masmurah fil yatim, mengusap kepala anak yatim. Artinya kita menyantuni anak-anak yatim. Supaya apa? Supaya kita tidak termasuk orang yang yukat dibidin. Ayat Allah dalam Al-Quran, Aro'aisan ladhi yukat dibidin. Muhammad, kamu tahu tidak orang-orang yang mendustakan agama? Kalau kamu tidak tahu, dijawab sama Allah, fadalikan nabiya do'ul yatim. Nah, yang dimaksud juga sedubitin di sini adalah Abu Jahal. Abu Jahal ini maksud ayat ini. Kenapa? Karena Abu Jahal saat itu termasuk orang yang dititipi anak-anak yatim. Tapi suatu ketika anak yatim datang menghadap kepada Abu Jahal, ini adalah dalam tafsir ada, ketika anak tadi datang kepada Abu Jahal dalam keadaan tidak berpakaian, menuntut haknya, meminta bagiannya kepada Abu Jahal, Abu Jahal menghardiknya habis-habisan, menolaknya habis-habisan, memarahinya habis-habisan. Terdengarlah oleh orang-orang Quraisy yang lain. Apa kata orang Quraisy? Hei, anak kecil, datang dulu sama Muhammad, laporkan sama Muhammad. Siapa tahu Muhammad dapat membantumu. Maksudnya ini memperolok-olok kepada anak kecil tadi. Yatim minta bagiannya kepada Abu Jahal, ditolak, dimarahi. Kata orang-orang Quraisy, datang tuh sama Muhammad sana, minta bantuan, siapa tahu dia bisa bantu. Akhirnya anak kecil tadi datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ketika menghadap, dilaporkan kejadian yang seperti itu kepada Rasul. Rasul mengajak anak tadi, ayo ikut sama saya, kata Rasulullah. Berangkat berdua Rasulullah dengan anak tadi. Pas sampai di rumahnya Abu Jahal, si anak tadi meminta bagiannya, haknya kepada Abu Jahal. Melihat seperti itu, Abu Jahal langsung memberi bagiannya anak tadi. Yang pertama kan ditolak habis-habisan, dimarah habis-habisan. Tapi ketika datang yang kedua kali, diberikan oleh Abu Jahal. Orang Quraisy mentertawakan Abu Jahal. Malu-malu ini Abu Jahal nih, tokoh besar, kok tunduk sama anak kecil. Abu Jahal menjawab, asal kalian tahu semua, aku tidak pernah tunduk kepada siapapun, termasuk anak kecil ini. Tapi ketika anak kecil datang, aku lihat di kanan kirinya ada tombak yang siap untuk dilemparkan ke tubuhku. Aku takut tombak tadi tak kena tubuhku, aku berikan. Padahal anak tadi tidak bawa apa-apa. Ini mujizat yang Allah berikan kepada Muhammad, yang diberikan kepada anak kecil tadi. Seakan-akan di kiri kanannya ada tombak yang siap dilemparkan ke tubuh Abu Jahal. Nah, ini ayat menjelaskan tentang kondisi Abu Jahal. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin, diperlihatkan langsung. Ini orangnya yang yukadzibu biddin, yaitu Abu Jahal. Di dalam asbab nuzulnya, di antara salah satu asbab nuzulnya lagi adalah ada yang namanya Sufyan bin Harb, yang setiap minggu dia selalu berkorban 2 ekor unta. Jadi korbannya bukan tiap tahun, setiap minggu 2 ekor unta dia korbankan. Tiba-tiba ada anak yatim datang minta bagian daging kurbannya. Dimarah habis-habisan sama Sufyan bin Harb. Turunlah ayat ini. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin, fadzalika alladzi yad'ul yatim. Yang menolak, menelantarkan anak-anak yatim. Dia termasuk orang yang mendustakan agama, mendustakan hari pembalasan. Dia tidak percaya mendustakan adanya kiamat. Abu Jahal dan siapapun orang-orang berikutnya yang sekarang mendustakan, yang sekarang mendustakan agama adalah orang-orang yang menelantarkan anak-anak yatim. Terlebih anak-anak yatim itu adalah saudara kita, kerabat kita. Yang paling terpenting adalah jangan sia-siakan pendidikan mereka. Sudah cukup kita kecolongan di Aceh berapa ratus anak-anak yatim yang tidak dipegang oleh orang-orang Islam. Masuk panti asuhan, dibaptis mereka, dididik mereka, didoktrin mereka dengan ajaran-ajaran yang lain. Kecolongan kita. Tanggung jawab umat Islam. Nah, jadi besok hari anak yatim, bahagiakan mereka, santuni mereka, bukan hanya sekedar mengusap kepala. Ada orang yang salah mengartikan, datang panti asuhan, suruh baris anak yatim, diusapin kepalanya, beres pulang. Jadi kasih apa-apa? Salah mengartikan maskurah fil yatim. Nah, jadi di sini dianjurkan besok, biasanya di masjid-masjid, di instansi-instansi, kumpulkan dana santuni anak yatim, khitanan masal, dikasih uang mereka, dikasih sembako mereka, dicukupkan Tapi kadang salah juga, hanya tanggal 10 saja. Hari-hari berikutnya, siapa yang akan mau jawab? Jadi semua sibuk tanggal 10 Muharram. Tapi kelanjutannya, siapa yang mau jawab kepada anak-anak yatim? Maaf, sebab saya pernah melihat dan menyaksikan sendiri. Ada salah seorang ustazah, saya tidak sebutkan namanya. Dia punya anti asuhan anak-anak yatim. Dia penceramah. Kalau ceramah itu gelangnya Masya Allah, gelang rocok. Kalau terangin nunjuk sini, turun ke bawah gelang. Yang dibawa sama dia, mobil Mercy terbaru. Dia bilang, ini saya boleh pulang dari Mekah, keuntungan dari Mekah ini saya beli mobil Mercy. Terakhir sama ibu-ibu bilang begini, ibu-ibu semua, ini saya bawa fotokopian sholawat untuk anak-anak yatim. Dananya untuk anak-anak yatim. Selembar ini ya untuk mengganti fotokopi sajalah cukup 1.000 rupiah. Ya kan fotokopi cuma 100 perak. Untuk ganti fotokopi 1.000 rupiah. Oke, ibu-ibu ikhlas kasih 1.000 rupiah dipegang salawatnya sama ibu-ibu semua. Selesai. Suatu ketika Allah takdirkan saya datang ke tempat rumahnya, Masya Allah, mewah luar biasa. Mobilnya luar biasa, cincinnya, perhiasannya, waduh, kalungnya keluar, dikeluarin dari jilbabnya untuk diperlihatkan kepada yang lain. Lihat panti asuhannya, anak-anak yatim sedang makan pakai piring kaleng. Uang yang dikumpulkan kemana? Rumah mewah anak yatim tidak terurus. Khawatir, kan akhirnya kita suudzon, dikemanakan tuh uang? Akhirnya seuzon kita buruk sangka. Kita tidak tahu kondisinya seperti itu. Takut termasuk orang-orang yang lihat orang yatim melantarkan, menyia-nyiakan kehidupan anak-anak yatim. Nah besok Allah kasih kesempatan kepada kita panjang umur, punya rezeki, luangkan waktu kita, rezeki kita, santuni anak-anak yatim, panggil anak yatim ke rumah atau kita kirim ke panti-panti asuhan. Tergantung kita, tapi jangan sampai dipanggil ke rumah kita, tapi setelah dipanggil, dikasih biaya, dikasih ongkos yang tidak mencukupi. Nanti jadi omongan lagi buat anak-anak. Udah capek-capek kesini, ini warnanya bu di amplop. Kan akhirnya kotor hati lagi, ya udah kita kirimkan kumpul, kasih ke anak yatim, simpen di panti asuhan. Yang kita percaya, yang kita yakin. Jadi besok diusahakan, dianjurkan kita menyantuni anak-anak. Iya. Kemudian pakai sifat mata, laki-laki perempuan boleh besok, khusus besok pakai sifat mata. Kemudian memotong kuku, membaca surat Al-Ikhlas dan berbanyak silaturahim. Itu ajaran, anjuran-anjuran yang diharuskan untuk kita kerjakan besok tanggal 10 Muharram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dan memanjangkan umur kita sampai besok dan kita bisa melaksanakan ibadah tauf di besok hari insyaallah diberkati al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sallimna wa sallim ma ma'ana. Allahumma qallibna wa qallibna ma'ana. Allahumma qallibna wa ballighna ma'ana. Allahumma ahsinna wa ahsinna ma'ana. Allahumma irfa' darajatina wa irfa' darajati ma ma'ana. Minna du'a wa minka al-ijabah. Fastajib du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rahmatika ya Arhamar Rahimin. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وله منكم بالله الهداية والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.